بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أكرمني وأكرمكم الله جل وعلا Alhamdulillah, baru saja kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan coto. Ya. Alhamdulillah, yang seperti ini tidak ada pada para ulama as-salaf dulu. Ya, pada para ulama as-salaf ketika mereka belajar ilmu agama tidak ada seperti yang kita nikmati tadi. Ya. Bahkan kalau antum membaca sejarah kisah para ulama dalam belajar ilmu agama, justru saking tidak adanya yang bisa dimakan, yang tidak ada diminum sampai mereka minum air kencingnya. Itulah para ulama as-salaf. Mereka belajar ilmu agama sangat berbeda dengan kita. Al-Hafidh Muhammad Ibn Tahir Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ahlul hadis yang sampai dijuluki Al-Hafidh. Julukan Al-Hafidh itu kalau sudah menghafal ribuan hadis. Al-Hafidh Muhammad Ibn Tahir Al-Maqdasi itu ketika menuntut ilmu agama luar biasa, ya, melewati perjuangan yang sangat luar biasa sampai beliau kencing darah, dua kali kencing darah. Kenapa kencing darah? Kata beliau, biltuddam marrataini, aku pernah kencing darah dua kali, marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah. Yang pertamanya di Baghdad di Irak dan yang keduanya di Mekah. Jarak yang sangat jauh sekali. Kenapa beliau kencing darah? Kata beliau, sebab ketika aku belajar ilmu agama aku jalan kaki. Bayangkan berjalan kaki. Iya. Dan ketika beliau berjalan kaki, beliau tidak beralas kaki, tidak punya alas kaki. Jadi jangankan untuk makan, beralas kaki saja tidak ada. Sambil beliau, kata beliau, wa kuntu hamilu kutubi ala dhahri. Dan waktu itu aku memikul kitab-kitabku di atas pinggangku. Jadi kitabnya diangkat di atas pinggang sambil berjalan menuntut ilmu agama. Ya, maka kata beliau, aku kencing darah sebab aku melewati padang pasir di siang hari panas, di malam hari dingin. dalam keadaan tidak beralas kaki sehingga berpengaruh terhadap jasad beliau. Ya. Sebagian ulama salaf seperti Abdurrahman bin Khirash, Abdurrahman bin Khirash walaupun pada akhirnya menyimpang, dulunya bagus tapi pada akhirnya kemudian menyimpang dari jalan sunnah, na'udzubillah. Tetapi ketika dia menuntut ilmu agama, beliau juga bercerita, ya syaribtu bauli marrataini, katanya, aku pernah meminum air kencingku dua kali. Air kencingnya diminum dua kali, beliau minum air kencing. Kenapa? Mau minum tidak ada air minum. Masya Allah. Sebagian ulama as-salaf, ikhwah sekalian, ya, ada yang tidak sempat masak, tidak ada waktu untuk memasak. Begitu bersemangatnya mereka dalam belajar ilmu agama, sampai tidak ada waktu untuk masak. Sehingga ketika gurunya tidak sempat datang hari itu, mereka pulang, di tengah jalan mereka lihat penjual ikan. Mereka lihat penjual ikan, mereka tertarik untuk membeli ikannya. Sampai di rumah, ada panggilan, ternyata guru sudah datang. Gurunya sudah hadir di majelis. Sehingga mereka tidak sempat lagi mengolah itu ikan. Mereka langsung tinggalkan itu ikan. Langsung pergi ke majelis ilmu, tidak sempat lagi masak-masak. Iya. Ditinggalkan itu ikan sampai berhari-hari. Ya, katanya ketika ikannya sudah mau rusak, ya, dan tidak mungkin dibiarkan rusak, sudah dibeli, maka kami pun makan dalam keadaan mentah. Kami makan itu ikan dalam keadaan mentah. Iya. Itulah para ulama. Ketika mereka belajar ilmu agama, siapa ulama yang merasakan seperti tadi, makan ikan mentah yang sudah berhari-hari? Abdurrahman bin Abi Hatim, anaknya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Abu Hatim Ar-Razi itu ulama ahlul hadith, ahlul jarhi wa ta'dil dalam bidang hadith. Anaknya juga ulama jarh wa ta'dil. Itu tadi, yang makan ikan mentah akhirnya menjadi ulama ahlul hadith dan punya keahlian dalam bidang jarh wa ta'dil, dan punya kitab, kitab al-jarh wa ta'dil. Masya Allah. Ya, maka alhamdulillah ikhwah sekalian, kita sudah makan coto. Ya. Ini merupakan nikmat. Bukan berarti ini tidak bagus. Bagus juga, alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Ya. Hanya saja harus kita ingat bahwa nikmat yang baru saja kita rasakan tadi, tadi kita berangkat dari rumah, mungkin ada yang lapar, sampai di sini setelah makan kenyang. Ketahuilah ikhwah sekalian, kenyangnya antum itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalian semua kenyang tadi, sekarang kenyang, ingat itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Di tengah perjalanan Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar. Nabi bertanya, "Ma akhrajaka min baitika hadhihi al-laila?" Apa yang membuat engkau keluar malam-malam begini? Maka Abu Bakar mengatakan, "Al-ju', ya Rasulullah, lapar." Ya, Nabi mengatakan, "Sama, saya juga lapar." Maka Nabi mengajak Abu Bakar untuk pergi mencari makan. Ketika mereka berdua berjalan, bertemu dengan Umar bin Khattab. Nabi bertanya, "Kamu kenapa keluar malam-malam?" Maka Umar mengatakan, "Aku juga lapar ya Rasulullah." Maka Nabi mengajak mereka berdua untuk mendatangi rumah seorang sahabat Ansar yang dikenal kaya dan dermawan. Begitu melihat Rasulullah dan dua sahabatnya yang mulia datang, maka dia segera memerintahkan istrinya untuk menyiapkan jamuan yang paling terbaik. Ya, maka walhasil Nabi dan para sahabat tadi makan. Setelah mereka makan, bertiga makan, Abu Bakar bercerita. Abu Bakar mengatakan, falamma syami'na wa rawaina. Setelah kami kenyang dan kami sudah puas merasakan berbagai macam hidangan minuman, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami. Apa kata Nabi? Nabi membacakan firman Allah, summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kalian betul-betul, kata Allah, kalian betul-betul, Allah tegaskan dengan nun taukid, latus'alunna. Allah sebutkan dengan nun yang ditasydid, latus'alunna. Kemudian kalian pasti, betul-betul pasti kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang nikmat yang kalian rasakan. Apa yang baru dirasakan oleh Nabi? Kenyang. Nabi membaca ayat itu untuk menunjukkan bahwa ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan nikmat ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka contoh yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaannya Allah? Apa pertanyaannya Allah? Dua pertanyaannya Allah nanti. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana kamu dapatkan itu contoh? Dari mana kamu peroleh itu cocok? Apa contoh? Ya, dari halal kah atau haram? Jawabannya apa? Halal, alhamdulillah, halal. Dikasih ini. Yang kedua, wa fina anfaqahu, kemana kamu salurkan itu makanan? Kemana kamu salurkan itu energinya? Itu pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba, yang mana dua kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser dari hadapan Allah sampai dia bisa menjawab pertanyaan tadi yang dua. Dari mana kamu dapatkan itu contoh, dan energinya kemana kamu salurkan, kemana kamu memanfaatkan itu energi contoh. Ya, alhamdulillah, setelah makan contoh kita manfaatkan untuk duduk bermajelis ilmu, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, cuma jangan sampai ada yang duduk mengantuk setelah makan coto, ya, salah energi itu. Iya. Jadi jangan mengantuk, lawan ngantuknya. Sebab ini nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah nanti selesai ta'lim mungkin masih ada energinya, ingat, jangan dipakai sembarang di luar itu energi. Begadang untuk perkara yang sia-sia, ingat, diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwas kalian, nikmat demi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Setelah kita sekian lamanya libur ta'lim, maka kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan ini kepada kita semua, berkumpul lagi kita dalam rangka untuk bertafaqquh fid din. Ya, merupakan nikmat besar ketika kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bermajlis ilmu. Ya, sebab majlis ilmu itu ikhwas kalian banyak sekali faedahnya. Bermajlis ilmu, mendatangi majalisul ilm, itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak hadis, di antaranya dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, sekelompok manusia, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Dan para ulama mempersyaratkan, sebagian ulama mempersyaratkan syaratnya harus di masjid. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum, sekelompok manusia, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka lakukan di dalamnya, di rumah-rumah Allah itu? Jadi bukan sekedar makan. Apa yang mereka lakukan di dalamnya? yatluna kitab Allah, di dalamnya mereka membaca ayat-ayat Allah. Ini syaratnya, di dalamnya mereka membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tadi telah membacakan firman Allah, summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im wa yatadarasunahu fima bayna, dan mereka saling mengajarkan ayat itu di antara mereka, saling mengajarkan faedah ayat, tafsirnya ayat, maknanya ayat. Maka kata Nabi, tidaklah suatu kaum, sekelompok manusia berkumpul dengan tujuan tadi membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah di antara mereka, illa nazalat alaihi as-sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, diberikan ketenangan pada hati-hati kita, ikhwas kalian, dengan majelis ilmu. Ini keutamaan dari majelis ilmu. Yang pertama, akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya ketenangan. Saya yakin setiap orang yang duduk di majelis ilmu, setelah selesai dia pasti merasakan ketenangan dalam hatinya. Pasti itu. Iya. Kalau tidak ada ketenangan dalam hati setelah bermajelis ilmu, berarti hati Anda bermasalah. Sebab hadis jelas. Apa kata Nabi? Seseorang yang datang ke masjid Allah untuk mendengarkan ayat atau ingin membacakan ayat, maka pasti Allah akan menurunkan ketenangan pada hatinya. Maka siapa yang tidak merasakan ketenangan setelah bermajelis ilmu, berarti hati itu perlu diganti. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau berkata, utlubul qalba fi thalathati mawatilah, carilah ketenangan hati pada tiga tempat. Carilah ketenangan hati, kata beliau, pada tiga tempat. Yang pertama, tempat yang pertama untuk merasakan ketenangan hati, kata beliau, inda sama'il Qur'an, ketika Anda mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ketika Anda mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim, maka disitulah Anda akan merasakan ketenangan hati. Buktikan saja, ikhwas kalian. Ada orang yang selama ini hidupnya dipenuhi dengan maksiat, ketika dia mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan seksama, dengan tadabbur, saya yakin hatinya akan tenang itu. Saya yakin. Iya, kata beliau, tempat yang pertama untuk mendapatkan ketenangan hati adalah ketika mendengarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang kedua, kata beliau, wa fi majalisi dzikri. Yang kedua, ketika Anda bermajlis ilmu. Tempat yang kedua adalah majlis-majlis ilmu, kata beliau. Kemudian tempat yang ketiga, wa fi awqatil khalwah, pada waktu-waktu ketika Anda beribadah dalam keadaan sepi, Anda beribadah menyendiri di tengah kegelapan malam, Anda salat malam, ketika tidak ada yang melihat, Anda membaca Al-Qur'an, Anda berzikir kepada Allah, disitulah Anda akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Buktikan saja apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Pasti itu. Ikhwas sekalian, apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim ini bukan omong kosong. Sebab beliau ulama sudah membuktikan ini. Beliau berbicara seperti ini, beliau sudah membuktikan. Untuk mencari ketenangan hati, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu mencari hiburan. Ya, ada orang mau menenangkan hatinya, pergi nonton bola. Ya, itu juga mungkin bisa menenangkan hati, tapi ketenangannya bukan ketenangan yang hakiki. Ya, ada orang yang mencari hiburan, walaupun sebenarnya tidak ada masalah, tidak dilarang. Tapi kalau ingin mencari ketenangan hati yang sebenarnya, carilah ketenangan hati Anda pada tiga hal tadi. Mendengarkan Al-Quran, Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, belum bisa belajar, dengarkan bacaan orang. Pilih qari yang bagus bacaannya, yang bagus tajwidnya, dan fahami maknanya. Yang kedua, datangi majelis ilmu. Yang ketiga, beribadahlah kepada Allah ketika anda dalam keadaan bersendiri. Kata beliau, jika kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa illam tajiduhu fi hadhihi al-awqat, jika anda tidak mendapatkan ketenangan pada tiga tempat ini, hati-hati, jika anda tidak merasakan ketenangan hati pada tiga waktu ini, apa kata beliau? Fasalillaha ayyamunna alaika biqalbin, maka memohonlah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kepada anda hati yang lain. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anda hati yang lain selain hati yang ada di dalam diri anda. Kenapa? Kenapa kata beliau? Kata beliau, ya, fa innahu la qalba alaika, sebab pada hakikatnya anda sudah tidak punya hati lagi. Ya, masya Allah, nasihat yang sangat luar biasa. Kalau anda tidak merasakan ketenangan hati pada tiga waktu tadi, berarti anda harus memohon terus menerus, meminta kepada Allah agar Allah memberikan hati yang lain, sebab hati itu sudah rusak itu. Minta kepada Allah agar Allah memperbaiki hati anda, sebab pada hakikatnya kata beliau, anda sudah tidak punya hati. Iya. Al-Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala kata beliau, fa innan nasa idza lam yahdur halaqatil ilm, sesungguhnya manusia kalau mereka tidak mau lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak mau lagi atau jarang, wala yasma'ul khutab, dan juga jarang mendengarkan khutbah-khutbah ahlus sunnah, khutbah-khutbah Al-Quran dan sunnah, wala ya'tani bima yuqalu an ahli al-ilm, dan juga tidak ada perhatian untuk membaca nasihat-nasihat para ulama, apa yang terjadi? Kata beliau, fa innahu tazdadu ghaflatuhu, maka pasti akan semakin bertambah kelalaiannya dari Allah, akan semakin lalai dia, akan semakin larut dengan dunia dia. Itu bisa kita rasakan ya khoskan, coba antum merasakan sekian lama antum tidak pernah bermajelis ilmu, apa yang antum merasakan? Kering, gersang, ya, akan bertambah kelalaiannya. Warubbama yaksu qalbahu, dan boleh jadi hati itu akan semakin mengeras, kata beliau, hingga sampai pada tahap hati itu yutba, dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana dengan saudara kita yang tidak pernah bermajelis ilmu. Bagaimana ketika dibacakan ayat, tidak ada pengaruh. Kenapa? Hati itu sudah keras. Na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, ya, majelis ilmu ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, apa yang kedua? Siapa yang berkumpul di masjid Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kata Nabi, rahmat Allah akan meliputinya. Rahmat Allah akan meliputinya, masya Allah. Artinya apa? Orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu pulang dengan membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bagaimana kalau orang dirahmati oleh Allah? Masya Allah, tidak bisa dibahasakan. Kalau seseorang dirahmati oleh Allah, sekedar gambaran saja ikhwas kalian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, inna lillahi mi'ata rahmat, sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Anzalallahu minha rahmatan wahida, dari 100 rahmat Allah, Allah menurunkan ke dunia satu rahmatnya saja. Dari 100 rahmat Allah, Allah turunkan ke dunia satu rahmat. Wabiha, dengan satu rahmat Allah tadi, itulah yang dibagi-bagi oleh manusia. Itulah yang dibagi-bagi kalangan makhluk Allah. Kata Nabi, wabiha yata'atafun. Dengan satu rahmat inilah, ya, manusia saling berkasih sayang. Suami dan istri saling mencintai, saling menyayangi, karena apa? Karena rahmat Allah yang satu tadi. Wabiha, dengan satu rahmat Allah tadi, seekor hewan yang sangat puas, bagaimana pun puasnya seekor harimau, itu tidak akan memangsa anaknya sendiri. Dia akan menyayangi anaknya sendiri. Dengan apa? Dengan rahmat Allah yang satu tadi. Masya Allah. Artinya apa ikhwas kalian? Seseorang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadikan perilaku dan akhlaknya semakin baik. Maka menghadiri majelis ilmu itu salah satu sarana untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kita. Sebab apa? Sebab rahmat Allah ada pada majelis ilmu. Maka dengan rahmat Allah kita akan menjadi lembut. Kita akan menjadi penyayang. Maka kalau ada orang yang rajin bermajelis ilmu tapi tidak bagus-bagus akhlaknya, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Apalagi kalau majelis ilmu yang dihadiri, ya, majelis ilmu yang tahdir-tahdir saja terus yang dia suka. Baru pemula sudah yang seperti itu dicari. Ya. Dia anggap salafi itu, ya, hanya sekedar masalah hudud. Tidak, salafi itu dalam segala masalah. Nah, makanya para ulama salaf ikhwas kalian, ketika mereka menyebutkan buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka selipkan pembahasan akhlak. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa salaf itu bukan hanya jarwa ta'dil, bukan hanya perkara akidah, bukan hanya perkara manhaj, tapi juga perkara akhlak. Coba antum baca bukunya Ibnu Taimiyah, Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Al-Wasithiyah, akidah, buku yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi di antara buku-buku, di antara kitab itu diselipkan di situ pembahasan tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua, bagaimana berbuat baik kepada tetangga, bagaimana berwajah manis, bagaimana tersenyum. Ya. Kita ini sudah dikenal salafi itu mahal senyumnya. Masya Allah. Jadi jangan disalahkan salafinya, salahkan orangnya itu, orang yang tidak beres, orang yang tidak mengerti manhaj salaf. Bukan salafi, salaf itu benar. Fa'inna madhab salaf la yakunu illa haqqa, kata Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya madhab salaf itu tidak ada padanya kecuali kebenaran saja, tidak ada kebatilan pada manhaj salaf. Ya, kenapa Pak ada begitu? Ya, itu orangnya itu bermasalah. Orangnya yang perlu belajar manhaj salaf. Iya. Azan dulu. Mereka di sini meletakkan, mereka letakkan sayap-sayapnya. Kenapa? Kata para ulama, dalam rangka penghormatan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Mereka sampai meletakkan tawadu mereka kepada para penuntut ilmu agama. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ini majelis ilmu ikhlas kalian. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim juga, dari sahabat Muawiyah. Muawiyah bercerita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Nabi pernah keluar dari rumah mendatangi halqah. Halqah itu kumpulan para sahabat yang ada dalam masjid waktu itu. Mereka berkumpul. Sahabat-sahabat berkumpul. Maka Nabi datangi mereka. Nabi tanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang menyebabkan kalian duduk berkumpul di masjid ini? Untuk apa? Apa dibahas? Ya. Apa yang dibahas di sini? Ditanya oleh Nabi. Bahas apakah? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, najlisu nazkurullah subhanahu wa ta'ala. Kami duduk di sini dalam rangka untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahmaduhu ala mannallahu lana lil-islam. Dan kami duduk di sini untuk memuji Allah, disebabkan Allah telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk Islam. Wa manna bihi alaina. Dan Allah, kami berkumpul di sini, duduk di sini dalam rangka untuk membahas sekian banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kami. Jadi mereka berkumpul apa? Untuk perkara agama. Ya. Ingat, berkumpul untuk perkara agama. Ini nanti yang dapat keutamaan. Kalau kumpulnya bukan untuk perkara agama, tidak ada. Iya. Tinggal dilihat kalau perkara mubah, tidak ada dosa. Kalau ada dosa, kalau berkumpulnya ada pembicaraan, berarti ada dosa di situ. Tapi kalau tidak ada pembicaraan agama di situ, maka tidak dapat keutamaan ini. Apa kata Nabi? Allahumma ajlasakum illa ba. Kata Nabi, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kalian duduk kecuali itu. Nabi tanya mereka, demi Allah, apakah memang tidak ada tujuan lain kecuali itu kamu kalian duduk? Apa kata mereka? Wallahi ma jalasna illa dak. Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah kami bersumpah, kami tidak duduk di sini kecuali untuk itu. Apa kata Nabi? Ama inni ketahuilah, fahamilah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku lam astahlifkum, aku tidak meminta kalian bersumpah karena menuduh kalian, tidak. Ya, kan wajar pertanyaan Nabi ya. Wajar orang memanjang. Sampai Nabi menuduh kita ini teroris. Kumpul-kumpul di masjid. Tidak. Aku tidak menuduh kalian. Tidak ada tuduhanku. Aku tidak meminta kalian bersumpah. Nabi tadi menyuruh bersumpah. Bersumpahlah kalian. Betul tujuannya untuk itu? Kata Nabi, aku sebenarnya tidak menyuruh kalian bersumpah karena menuduh. Tidak. Tetapi sekedar untuk memastikan. Apakah betul-betul memang itu tujuanmu? Ya, ketika mereka mengatakan, iya itu tujuan kami. Kata Nabi, sesungguhnya fa inna Jibril qad akhbarani, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku, fa inna Allah yubahi bikumul malaika, sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan kepadaku bahwa Allah telah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Siapa yang dibanggakan oleh Allah? Orang-orang yang duduk untuk mengingat Allah, ya, menyebut-nyebut karunia dan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, dibanggakan oleh para malaikat. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali ikhwah sekalian keutamaan-keutamaan tatkala kita menghadiri majelis ilmu. Ya, satu lagi hadis disebutkan juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ketika Nabi mengajar di Masjid Nabawi, Nabi duduk bersama sahabat, Nabi mengajar, memberikan ta'lim kepada para sahabat. Id aqbala thalathatu nafar, kata Abu Waqid Al-Layhi yang ada pada hari itu menceritakan, tiba-tiba datang tiga orang ke masjidnya Nabi. Ya, kemudian dari tiga orang itu dua orang masuk ke dalam masjid, yang satunya pergi. Tidak masuk ke masjid. Langsung meninggalkan masjid. Lewati masjid. Yang duanya langsung singgah di masjid. Kemudian, dua orang itu kata Abu Waqid Al-Laythi, yang satunya fara'a furjatan fil halqa, yang satunya melihat ada celah kosong di depan, dia langsung maju, melewati orang, langsung maju di sop yang kosong itu. Dekat dengan Nabi. Langsung memilih duduk di depan. Ada kosong, lihat furja itu semacam tempat kosong. Langsung diisi di depan. Yang keduanya tadi. Ya, fajalasa khalfahum. Dia duduk paling belakang. Duduk paling belakang. Yang satunya, pergi dia. Fa'adbara dahiba, dia pergi meninggalkan majelis. Tak singgah di masjidnya Nabi mendengarkan ilmu. Falamma farada Rasulullah, tatkala Nabi selesai mengajarkan ilmu, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum 'anil nafar ats-tsalatsah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Tiga orang, duanya ada di situ juga. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Anna ahaduhuma fa'awa ila Allah. Adapun yang pertama, dia mendekat kepada Allah. Yang mana tadi mendekat? Yang maju tadi di depan, melihat ada celah kosong dekat dengan Nabi. Kata Nabi, anna ahaduhuma, yang pertama dari keduanya tadi yang masuk, fa'awa ila Allah, dia mendekat kepada Allah. Fa'awahu Allah, maka Allah mendekatkan dia kepada Allah. Allah pun mendekatkannya. Kata para ulama, Allah dekatkan kepada rahmatnya, Allah dekatkan kepada syurganya. Lebih didekatkan lagi dia. Kenapa? Sebab dia mendekat. Maka Allah balas juga, ya, kalau kamu mendekat kepada saya juga dekatkan kepada syurgaku. Amal akhir, ada pun yang kedua tadi, fastahya, dia malu, masih iri. Kenapa malu ya? Peserta baru ki, masa langsung maju ke depan. Faham, malu-malu dia. Sebenarnya dia mau maju, tapi malu. Iya. Akhirnya apa? Karena dia malu, fastahyallahu minhu. Allah pun malu kepada dia. Allah pun malu kepada dia. Kata para ulama, tetap dia mendapatkan kebaikan, tapi beda dengan kebaikan yang didapatkan oleh yang pertamanya tadi. Dia dapat kebaikan juga, dapat rahmat juga, tetapi nilainya berbeda dengan orang yang duduk di depannya tadi. Kenapa? Karena malu-malu dia, Allah pun malu kepadanya. Ya kan? Kalau bisa dibayangkan, kalau saya mau sebenarnya kasih, tapi malu-malu gak kasih. Kalau begitu, akhirnya tidak jadi dikasih. Kenapa malu, Kak? Padahal sudah ada yang mau dikasih, tapi karena kita malu memberi, akhirnya tidak jadi diberi. Nah, itulah. Makanya kata para ulama, kata seorang tabi'in, la yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Dalam masalah ilmu jangan malu. Jangan pernah malu kalau masalah ilmu. Ustaz, ada anuku pertanyaanku tapi malu-malu, kata jangan malu kalau masalah ilmu. Enggak boleh malu. Sampaikan saja terus terang. Kata Mujahid, la yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Ada dua jenis manusia yang tidak akan mendapatkan ilmu. Siapa dia? Yang pertama mustahid, orang yang malu. Itu tidak akan dapat ilmu kalau malu-malu itu. Malu kau pergi ke Masjid Luqmanul Hakim. Kenapa malu? Batuala. Tidak dapat waktu itu ilmu. Ada orang begitu, tua nak. Di situ ada muda semua. Saya sudah tua, malu-malu kak. Jangan malu. Yang kedua mustakbir, sombong. Ini tidak akan dapat ilmu itu. Sombong dia. Saya sudah belajar. Apalagi yang diajarkan itu dia juga. Sudah tiga kali mak tamat. Ya, tiga kali kau tamat tapi tidak tahu apa kau pahami di situ. Belum tentu dipahami. Itu tidak akan dapat, kata beliau. Ya, kemudian yang ketiga tadi apa kata Nabi? Wa annal akhar. Adapun yang ketiga, fa'arada. Dia berpaling. Tidak mau dia. Berpaling dia. Apa yang terjadi? Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Allah pun berpaling darinya. Bisa dibayangkan kalau Allah berpaling dari seorang hamba, kira-kira bagaimana hidupnya kalau Allah berpaling dari seorang hamba. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku? Di antara berpaling dari peringatanku, ya berpaling dari Al-Quran, berpaling dari nasihat, dan mau mendengarkan agama. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak pada hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ngeri. Ya, orang-orang berpaling dari ilmu agama seperti itu keadaannya pada hari kiamat. Baik, ikhwani fiddin azzani wa azzakumullahu ta'ala. Iya. Jadi ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan majlis ilmu. Nah, ikhwani fiddin. Iya. Kalau seperti tadi keutamaannya majlis ilmu, kira-kira bagaimana kalau kita bermajlis dengan ulama? Kalau antum bermajlis dengan saya, belum tentu ya. Ya, belum tentu. Tapi kalau kita bermajlis dengan ulama, masya Allah, ikhwan fiddin, bermajlis dengan ulama itu luar biasa lagi. Bermajlis dengan para pewaris Nabi, sebab ulama itu adalah pewaris para Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama kata Rasulullah, mereka itulah pewaris Nabi. Para ulama, mereka itulah pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka duduk bermajlis dengan mereka adalah kemuliaan besar. Kenapa? Sebab mereka adalah pewarisnya para Nabi. Masya Allah. Iya. Apalagi ulama itu punya kelebihan, punya kemuliaan yang tidak ada pada orang-orang yang lainnya, yang tidak ada pada ustaz. Ulama itu punya kemuliaan di sisi Allah yang jauh lebih mulia daripada ustaz-ustaz yang ada, para ulama. Disebutkan dalam Al-Quran, ikhwah sekalian, kemuliaan para ulama sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana mulianya para ulama, dan bisa dibayangkan bagaimana kalau kita duduk bersama dengan orang-orang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Kata Allah, syahidallah, Allah bersaksi. Allah bersaksi. Apa persaksian Allah? Bahwasanya la ilaha illahu, Allah bersaksi tentang kalimatut tauhid. Hebat persaksian ini. Kenapa? Karena yang dipersaksikan oleh Allah adalah kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Persaksian yang luar biasa. Ya. Siapa lagi yang bersaksi? Wal malaika, demikian pula malaikat-malaikat bersaksi, kata Allah. Siapa lagi? Wa ulul ilmi, dan para ulama. Perhatikan. Siapa yang bersaksi? Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga ulama. Ada yang disebutkan orang kaya dalam hadis, dalam ayat? Tidak ada. Tiga saja yang disebut. Allah, malaikat, dan ulama. Tentunya ulama masuk Nabi. So, Nabi yang paling berilmu. Ada tidak yang disebutkan pejabat? Tidak ada. Tiga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Dari ayat ini, ikhwas kalian, diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir, kata beliau, fi hadihil ayah dalilun. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan ilmu. Satu. Dari ayat ini bisa terdapat dalil tentang keutamaan ilmu agama. Wa fadlil ulama wa syarfihim. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil tentang kemuliaan dan keutamaan para ulama. Dari ayat tadi yang saya bacakan. Dari sisi mana nampak kemuliaan ulama melalui ayat tadi? Kata beliau, fa innahu law kana ahadun asyrafa min al ulama, sebab seandainya ada seseorang di dunia ini yang lebih mulia daripada ulama, seandainya ada seseorang di dunia ini yang lebih mulia daripada ulama, la qarranahumullahu bismihi, maka pasti Allah akan menggandengkan namanya dengan nama Allah. Jelas? Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menggandengkan namanya dengan nama Allah dan wasmi malaikahi, dan namanya malaikat, kama qarrana bismil ulama, sebagaimana Allah gandengkan namanya dan malaikat dengan ulama. Faham ini? Menunjukkan mulianya ulama. Kenapa? Sebab Allah gandengkan namanya dengan nama ulama. Seandainya ada orang yang lebih mulia daripada mereka, pasti juga disebut namanya di situ. Jelas? Seandainya orang-orang kaya itu lebih mulia daripada ulama, pasti disebutkan di situ. Wa ulul amwal misalnya, dan orang-orang yang berharta pasti disebut. Tapi tidak. Seandainya yang jabatannya tinggi itu lebih mulia daripada ulama, pasti disebutkan. Tetapi tidak disebutkan. Ini menunjukkan apa? Tidak ada orang yang lebih mulia dari manusia kecuali para ulama. Maka kira-kira bagaimana kalau kita duduk bersama dengan orang mulia ini, orang yang disebutkan namanya dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ya, nikmat ikhwas kalian bisa duduk dengan ulama, ya, bermajlis bersama mereka. Ya, diantaranya, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kemuliaan ulama. Apa kata Allah? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahludzikr. Kalian, siapa dimaksud kalian? Ya, manusia semua. Kalian manusia umat Islam, laki-laki, wanita, bertanyalah kalian kepada ahludzikr. Siapa yang dimaksud ahludzikr? Ulama yang dimaksud. Jika memang kalian tidak faham. Ini juga menunjukkan apa mulianya ulama. Sebab kita disuruh untuk kembali kepada ulama dalam perkara agama. Tanya kembali kepada ulama. Ada sesuatu masalah yang diperdebatkan, kembali kepada ulama. Kalau kalian tidak bisa memecahkan masalah itu, kembali kepada ulama. Baik. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan tentang kemuliaan ulama. Apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya ulama itu yang memiliki sifat khasyah. Hanya ulama saja. Tidak ada yang lain. Hanya ulama, kata Allah. Innama itu pembatasannya. Innama itu adatul hasr dalam bahasa Arab. Yaitu kalimat yang digunakan untuk membatasi. Artinya apa? Hanya ulama yang memiliki sifat khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu kadang diterjemahkan takut. Al-khawf juga diterjemahkan takut. Tapi beda. Beda khawf dengan khasyah. Khawf kalau diterjemahkan ke Indonesia takut, khasyah juga diterjemahkan takut. Tapi dalam sebenarnya maknanya itu berbeda. Apa bedanya? Kalau al-khawf, takut yang tidak disertai dengan ilmu. Itu khawf namanya. Takut yang tidak disertai dengan ilmu. Kadang-kadang juga ada ilmu, tapi umumnya tidak ada ilmu. Misalnya apa? Contohnya seperti apa? Jangan lewat di depannya Luqmanul Hakim. Kenapa? Di situ ada harimau. Tidak ada yang berani lewat. Takut juga dia, tapi dia tidak tahu apa itu harimau. Dia hanya tidak ada yang berani lewat. Tidak usah sampai lewat. Dikira harimau itu kucing. Dia tidak tahu bagaimana itu harimau sebenarnya. Cuma dia tidak berani lewat karena orang takut. Akhirnya juga ikut takut dia. Itu namanya khawf. Tapi kalau ala khasyah, rasa takut yang muncul karena ilmu tentang yang ditakuti. Betul-betul dia faham siapa sebenarnya yang ditakuti ini. Itu namanya khasyah. Jangan lewat di sana. Kenapa? Ada macan. Dia betul-betul tahu macan itu bagaimana giginya, bagaimana mengerikannya, bagaimana suaranya. Bahkan dia pernah melihat ada orang yang dimangsa oleh macan. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Sehingga apa? Takutnya itu luar biasa. Beda takutnya dengan yang pertama. Itu pasti beda. Itu namanya khasyah. Itulah ulama. Jadi ulama itu bukan sekedar khauf, tapi dia mereka punya sifat khasyah. Makanya Allah mengatakan hanya ulama yang memiliki sifat khasyah. Sebab mereka punya ilmu. mereka memahami siapa itu Allah, bagaimana itu hari kiamat. Oleh karena itu ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qasim Ibnu Muhammad, Al-Qasim Ibnu Muhammad ini salah satu fuqaha as-sab'ah, ahli agama di Madinah, 7 ahli agama yang terkenal, beliau bercerita, kenapa kok bisa Abdullah Ibnu Mubarak ini itu lebih diutamakan oleh manusia daripada kami? Kenapa bisa sampai terkenal dia daripada kami, padahal mereka itu ulama besar juga. Al-Qasim Ibnu Muhammad itu ulama besar. Kenapa kok bisa? Orang ini kok lebih, subhanallah, Abdullah Ibnu Mubarak ya. Padahal dia sholat, kami pun sholat. Dia berpuasa, kami pun berpuasa. Dia bersedekah, kami pun bersedekah. Dia berhaji, kami pun berhaji. Tapi kok orang ini kok betul-betul dimuliakan di tengah-tengah manusia, diberikan kemuliaan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Maka suatu ketika beliau bercerita, maka suatu hari kami pernah perjalanan bersama Abdullah Mubarak. Di tengah jalan, di tengah malam, ya mati, apa, lampunya mati. Lampu mati, gelap. Maka kami berusaha mencari, ya, untuk menyalakan lampu. Ketika kami nyalakan lampu dan menyala lampunya, kami melihat kepada Abdullah Mubarak, jenggotnya sudah basah dengan air mata. Jenggotnya Abdullah Mubarak sudah basah dengan, basah kuyup dengan air mata. Subhanallah. Apa kata siapa? Apa kata Al-Qasim Ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala, bihadihi al-khasyya fuddila hadar rajulu alaina. Dengan khasyya inilah dia diberikan keutamaan Allah daripada kami. Dengan adanya khasyya inilah, khasyya, khasyya tadi ya, menangisnya beliau karena khasyya, bukan sekedar menangis mati lampu. Ada orang mati lampu, mama, menangis ki. Kenapa mati lampu? Ini tidak, mati lampu karena ada khasyya yang muncul di situ. Apa kata beliau? Barangkali ketika faqad as-siraj, barangkali ketika lampu mati, dia teringat bagaimana dahsyatnya keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Itulah ulama. Dia teringat bagaimana nanti kegelapan yang terjadi pada hari kiamat, apalagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Orang-orang berbuat zalim kepada manusia itu tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Kegelapan di atas kegelapan. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah, kata Nabi. Hati-hati kalian dari berbuat kezaliman, sebab kezaliman itu cahaya apa kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Itulah para ulama. Nah, ikhwani fillah azzakumullah, satu lagi di antara keistimewaan ulama, apa kata Nabi? Wa innal 'alima, sesungguhnya yang namanya ulama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi seluruhnya berdoa kepada Allah memohonkan ampunan ulama itu. Masya Allah. Ada tidak orang kaya yang didoakan seperti itu? Tidak ada. Ulama saja. Ulama yang didoakan oleh yang di langit dan di bumi, hatta al-hitanul fil ma', sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air seluruhnya berdoa memohonkan ampunan ulama. Maka hati-hati dari mencela ulama. Kalau seandainya ada kesalahan mereka, ingat ada yang mendoakan mereka. Siapa yang mendoakan ampunan? Malaikat. Penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di laut seluruhnya berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya ini alim. Masya Allah. Maka ikhwani fiddin, duduk bersama mereka sungguh merupakan nikmat. Duduk bersama ulama yang dipersaksikan oleh Allah, yang digandengkan namanya dengan nama Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat khasyah. Mereka adalah orang-orang yang didoakan oleh malaikat-malaikat dan ikan-ikan di laut. Maka sungguh duduk bersama mereka adalah merupakan kenikmatan besar. Ya, berkata Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala. Abdurrahman bin Mahdi itu seorang ahlul hadis yang selevel dengan Imam Ahmad. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, kala rajulu min ahli ilmi, adalah seorang laki-laki, adalah seseorang dari kalangan ulama, kata beliau, dari kalangan ulama, idza laqiya man huwa fawqahu, jika dia berjumpa bertemu dengan orang yang lebih berilmu di atasnya. Ini ulama dulu ya. Ulama sudah ulama dia, tapi ketika mereka bertemu dengan ulama yang di atasnya lebih senior, apa? Ya kata beliau, fahuwa yaumun ganimatuhu, maka itu adalah hari ganimah mereka. Jadi seorang ulama pada zaman itu, kata Abdurrahman bin Mahdi, kalau bertemu dengan yang lebih senior daripada dia, maka itulah hari ganimah mereka. Apa itu ganimah? Harta rampasan perang. Jadi dia anggap kalau bisa bertemu dengan lebih alim, lebih berilmu daripada dia, dia sudah berilmu, tapi bertemu dengan yang berilmu lagi, maka mereka anggap itu adalah hari keberuntungan besar. Ghanimah, dianggap sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Masya Allah, berharga sekali ulama. Kedatangan mereka, ya, adanya mereka di tengah-tengah manusia itu sangat berharga bagi para ulama. Kemudian, ya, maka mereka pun bertanya kepadanya, wa ta'allama minhu, dan belajar ilmu darinya. Wa idza laqiya man huwa dunahu, kalau seorang ulama bertemu dengan yang di bawahnya, juniornya, bertemu seorang ulama bertemu dengan juniornya, apa yang mereka lakukan? Ya, taib allamahu wa tawadha'a lahu, maka dia mengajarkan ilmu kepadanya dan tawadhu kepadanya. Tawadhu, masya Allah. Ustaz ketemu dengan muridnya, maka diajarkan ilmu dan dia bertawadu kepada muridnya. Ya, sebab mungkin muridnya itu ada perkara ilmu yang dia tahu, ustaznya tidak tahu. Tawadulah, jangan merasa ini, ustaz begini saya pernah dapat. Oh ya, kalau memang ada hadisnya silahkan. Yang mengatakan ini, saya sudah lama belajar, saya tidak ada begitu. Tawadulah kepada yang di bawah anda. Wa idza laqiya man huwa mislahu, dan jika seorang ulama dulu bertemu dengan yang selevel, satu level ya, selevel dengan dia, apa? Dakaru wa darasahu, maka mereka saling mudzakarah. Apa itu mudzakarah? Saling murojaah. Ayo, apa kamu dapat? Ini saya dapat, kamu dapat ini. Diulang, coba hafalanmu bagaimana? Ini hafalanku begini, masya Allah. Luar biasa ulama dulu. Dapat yang di atasnya, oh, kesempatan besar sudah. Waktunya bertanya, pertanyaan banyak. Belajar memang, mumpung mereka ada. Dapat yang di bawahnya, diajari, tawadu. Dapat yang selevel, ayo muraja sama-sama. Masya Allah, luar biasa. Seorang ulama tabi'in, Maimun bin Mihran, berkata, al-ulama hum dhallati. Katanya, para ulama itu adalah barangku yang hilang. Masya Allah. Lihat. Luar biasa ya. Diperlakukan ulama itu seperti barang hilang. Coba antum bayangkan kalau ada uangnya antum 1 juta hilang. Hah? Kira-kira bagaimana? Kalau uang antum hilang, antum naik motor tiba-tiba, ya baru saja di koce, tiba-tiba sampai di rumah hilang 1 juta. Kira-kira antum masuk dulu atau kembali dulu? Ada contoh terhilangnya lah, kembali dulu, cari dulu. Kenapa berharga sekali? Kata Maimun bin Mihran, kata beliau, ulama itu adalah dhallati, barangku yang hilang. Diperlakukan ulama itu seperti barang hilang. Masya Allah, diperhatikan betul itu. Seperti barang yang hilang, dicari, tidak tidur mencarinya, pusing kalau tidak ketemu. Kan begitu ya? Masya Allah. Kapan ulama baru datang? Pusing kepalanya. Lama tak ini tidak ada ulama. Kan begitu. Bukan, mau lagi datang ulama, mau lagi itu minta dana. Kan begitu. Ya walaupun sebentar saya minta dana ya. Ya, tidak pusing kita. Masya Allah, justru kita merindukan kedatangan ulama. Seperti barang hilang. Kata beliau. Ya, kata beliau. Hum bughyati idza lam ajidhum, mereka itu adalah sasaran utamaku ketika aku tidak mendapati mereka. Kalau aku datang ke suatu kampung, aku tidak dapat mereka, wah sudah, aku akan mencari, betul-betul mencari di mana saya bisa dapat itu ulama. Kata beliau, perhatikan kalimat beliau ini, wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama, sebab aku mendapatkan baiknya hatiku dengan duduk bersama ulama. Perhatikan ini ikhwas kalian, bisa tidak kita merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Imamul bin Mihran? Aku mendapatkan baiknya hatiku dengan duduk bersama ulama. Aku bisa merasakan hati semakin baik dengan duduknya bersama ulama. Saya yakin ikhwas kalian, kalau antum mulazamah dengan ulama, antum akan merasakan luar biasa itu. Kalau antum tidak bisa memahami pelajarannya, antum lihat akhlaknya ulama. Antum lihat adabnya ulama. Kalau antum tidak bisa mengerti bahasa Arabnya, apa itu dah bilang syekh, antum lihat saja bagaimana kelakuannya ulama, akhlaknya, adabnya, masya Allah, itu akan membawa perubahan pada diri kita. Ya, masya Allah. Bagaimana ulama itu tidak ada waktunya yang sia-sia, tidak ada waktunya yang sia-sia ulama. Di situ kita lihat, masya Allah, ini waktunya ulama, tidak ada yang terbuang dengan perkara yang sia-sia. Saya tadi ingat Syekh Al-Imam, Syekhuna Al-Imam Hafizahullah, luar biasa. Ya, teringat bagaimana beliau subhanallah waktunya duduk bersama ulama bisa memperbaiki diri kita dengan melihat bagaimana karakter dan sifat ulama. Setiap kita bertemu dengan Syekh Al-Imam, tidak ada waktunya yang terbuang dengan sia-sia, tidak ada. Kalau kita masuk di depannya kita, kalau bukan kita itu saja, tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Ya, saya pernah bertemu dengan beliau di bulan Ramadan, beliau itikaf, masya Allah. Begitu kita ketemu, masuk bertemu, lagi membaca Al-Quran, beliau sudah siapkan uangnya sendiri, pribadinya, banyak uangnya, uang pribadinya. Untuk apa disiapkan uang setinggi ini? Untuk bersedekah, disedekahkan nanti semua habis itu. Bayangkan uangnya segini nih. Masya Allah. Begitu kita masuk lagi membaca Al-Quran. Saya tidak pernah mendapati Syekh Al-Imam, kalau bertemu dengan, saya tidak pernah mendapati duduk biasa, tidak ada. Kalau bukan Al-Quran, kitab, kalau bukan kitab menulis, itu saja. Tidak ada waktunya sia-sia. Ini itulah para ulama. Kita masuk, ada teman saya ini butuh bantuan, ya, begini ceritakan bantuan ini. Syekh Al-Imam langsung menarik uang, tidak dihitung itu uang, langsung ditarik saja. Masya Allah, tidak ada pikir-pikir, ditarik saja itu uang. Setelah itu saya tanya, sudah, kalau sudah selesai khalas tafadhal keluar. Kenapa? Waktunya itu berharga beliau. Tidak ada waktu untuk ngobrol, tidak ada waktu untuk ini. Sudah selesai hajatnya, ada lagi kebutuhan, ditanya ada lagi kebutuhannya, kalau tidak ada silahkan keluar. Masya Allah. Itu yang perlu kita lihat dari ulama. Kan begitu ya? Itulah nikmatnya duduk bersama dengan ulama. Nah, maka alhamdulillah ikhwah sekalian, ya, kalau dulu para ulama dulu, masya Allah, untuk duduk bersama ulama harus mengorbankan segala-galanya. Ya kan begitu ya? Seperti Syu'bah ibnul Hajjaj. Itu ketika duduk bersama Al-Hakam bin Utaibah, duduk bersama beliau menuntut ilmu dengan Al-Hakam ulama. Beliau itu sampai menjual apanya? Sampai menjual itu tiang-tiang rumahnya, habis tiang-tiang rumahnya dijual. Masya Allah. Selama sekitar 18 bulan menuntut ilmu dengan ulama Al-Hakam, sampai tiang-tiang rumahnya dijual. Sebagian ulama untuk bertemu dengan ulama, untuk pergi mau bertemu dengan ulama, harus berangkat dari negeri Baghdad ke Yaman. Bayangkan, dari negeri Baghdad Irak ke Yaman, tidak ada pesawat. Nah, apa kira-kira itu? Ikhwas sekalian, coba untuk bayangkan, untuk ketemu dengan ulama mereka harus bersusah payah. Seperti Imam Ahmad dari Baghdad, tempat kelahiran Imam Ahmad itu Irak, Baghdad, itu ketika mau belajar, pertama kali mau belajar ilmu agama itu ke Yaman. Ingin bertemu dengan Syekh Abdul Rahman As-San'ani, Syekh Abdul Razak As-San'ani. Kira-kira atuh bayangkan itu, dari Baghdad ke Yaman itu naik apa kira-kira itu? Naik pesawat? Tidak ada pesawat. Naik mobil? Tidak ada mobil. Berarti apa? Naik onta, naik kuda, naik apa lagi? Naik kambing, jalan kaki, itu saja. Mau naik peli? Tidak ada peli. Apa yang ada? Pesawat pakai layar. Ya, pesawat. Apa? Perahu pakai layar. Itu para ulama. Imam Ahmad ketika ingin berangkat ke Yaman, itu tidak ada hartanya, tidak ada bekalnya untuk berangkat ke Yaman. Tidak ada bekalnya, tidak ada bekal makanan untuk dibawa ke Yaman. Apa yang dilakukan beliau? Beliau menggadaikan sendalnya untuk beli roti. Digadaikan sendalnya Imam Ahmad untuk mendapatkan roti bekal untuk ke Yaman. Lihat para ulama as-salaf dulu perjuangannya. Ya. Masya Allah. Al-Syeikh Al-Muhaddith Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi itu ya ahlul hadis, ahlul jarhi wa ta'dil dalam ilmu hadis. Beliau itu menceritakan, saya pernah jalan kaki Al-Fafarsah. Untuk bertemu dengan ulama, saya harus berjalan kaki 1000 parsah. 1000 parsah itu bukan 1000 kilo, ya lebih, ya bisa ratusan ribu kilo jalan kaki untuk ketemu dengan ulama. Nah, alhamdulillah ya kawan sekalian, merupakan nikmat besar bagi kita. Kita tidak perlu mengunjungi ulama. Ulama yang akan datang ke kita untuk mengajarkan ilmu agama. Luar biasa nikmat Allah kepada kita. Oleh karena itu ikhwah sekalian, sambutlah kedatangan ulama ya dengan penuh kesungguhan. Jangan sia-siakan kedatangan para ulama. Ya. Insyaallah taala beberapa hari ke depan kita akan kedatangan 2 ulama kibar, ulama besar, bukan ulama kecil. Ulama besar dari negeri Saudi Arabia, dan dua-duanya adalah ahlul hadis. Syekh Wasiullah Abbas dan Syekh siapa yang satunya? Lupa namanya. Hah? Syekh Asid. Masyaallah. Akan datang ke negeri kita ikhwas kalian untuk mengajari kita ilmu tauhid, mengajari kita ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya kedatangan mereka tentunya butuh partisipasi dari kita. Ya. Butuh partisipasi dari kita ikhwas kalian. Ya, maka kami mengajak kepada ikhwas kalian untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, talim tolong-menolong di atas jalan kebaikan dan ketakwaan. Ya, tentunya kedatangan mereka ya membutuhkan biaya. Daripada kita datang ke sana, berapa biaya tak? Hah, kira-kira kalau kita datang ke Saudi mau belajar, berapa biaya? Ya, masya Allah, mereka yang datang ke kita. Ya, tidak perlu kita gadaikan sendal, tidak perlu kita jual tiang-tiang rumah. Ya, apa saja yang kita berikan, kita berikan. Ya, kita butuh bantuan dari antum semua. Ya. Taib dari laporan panitia, laporan asatidah, ya dana yang dibutuhkan 500 juta. Sekarang sudah terkumpul 300 lebih. Kurangnya 100 juta lebih. Ya, sebenarnya saya mau komentar di grup ustaz-ustaz ketika dilempar di grup ustaz kurangnya 130 juta lebih. Saya mau komentar ya, belum masuk Luqmanul Hakim itu. Kalau sudah masuk itu langsung cukup itu. Ya, karena belum masuk Luqmanul Hakim maka ya wajar kalau masih ada kurang. Insyaallah kalau Luqmanul Hakim sudah masuk ya insyaallah lebih itu. Insyaallah lebih itu ya. Jadi seperti gambarannya kalau sekalian, jadi kekurangan dana itu sekitar itu 100 juta lebih. Maka kami mengajak kepada ikhwas kalian untuk kita menanam investasi akhirat. Ingat ikhwas kalian, apa yang kita korbankan dari sekian banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak pernah minta semua. Tidak ada dalil minta semua, tidak ada. Allah yang memberi rezeki kan? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Allah. Apakah Allah pernah minta semua? Tidak pernah Allah minta semua. Pernahkah Allah minta setengahnya? Tidak pernah Allah minta setengahnya. Berapa yang Allah minta? Allah hanya mengatakan dalam Al-Quran, anfiqu min ma razaqnakum, infakkanlah sebagian kecil dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Allah ingatkan itu harta dari Allah itu. Maka infakkan sebagian saja. Infakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita. Ikhwas kalian, apa yang kita berikan di jalan Allah, apalagi tersebarnya dakwah, tersebarnya sunnah Rasulullah, di tengah banyaknya syubhat-syubhat, di tengah banyaknya da'i-da'i yang menyuruh kepada kesesatan, itu luar biasa pahalanya. Ya, apa yang kita sumbangkan itu luar biasa pahalanya. Dan apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hilang percuma. Ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan kambing seekor. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, bagikan kambing itu. Bagikan kepada orang dagingnya. Dibagikan oleh Aisyah. Nabi tanya, hal baqiya, apakah masih ada yang tersisa? Kata Aisyah, ma baqiya illa katifaha, tidak ada lagi yang tersisa kecuali pahanya. Tinggal pahanya yang tersisa, belum dibagi. Apa kata Nabi? Baqiya kulluha illa katifaha, tidak, semuanya tersisa kecuali pahanya. Semuanya tersisa kecuali pahanya. Paham maksudnya? Paham ya? Artinya apa? Apa yang Anda bagikan itu tidak habis. Itu tersimpan di Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan itu dan Allah akan berikan kepada Anda pada hari kiamat. Ibaratnya kita menabung saja. Kan begitu? Ibaratnya kita menabung, kemudian Allah simpan tabungan kita, kemudian Allah berikan. Tapi apa yang Allah berikan itu berlipat ganda pada hari kiamat. Iya. Dalam hadis dikatakan, seseorang yang bersedekah dengan sepotong kurma atau satu biji kurma, kata Nabi, selama dia berikan ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengambil satu biji kurma tadi dengan tangan kanannya. Allah ambil itu, Allah terima dengan tangan kanan sebagai bentuk pemuliaan. Fatarbu fi kaffir rahman, kemudian satu biji kurma yang kita berikan tadi itu akan dipelihara oleh Allah, akan dikelola oleh Allah, dijaga, dikembangkan oleh Allah, hatta takuna a'dama minal jabal, hingga akhirnya pada hari kiamat satu biji kurma tadi lebih besar daripada gunung. Masya Allah, lebih besar daripada gunung. Semuanya tersisa, kata Nabi, kecuali apa? Kecuali yang tidak tersisa adalah pahanya. Kalau itu kamu simpan, itu tidak tersisa sebenarnya. Itu tidak tersimpan sebenarnya. Sebab apa? Kalau kau sudah makan, keluar jadi tai, habis, selesai. Tapi apa yang Anda berikan itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan yang lebih baik pada hari kiamat. Ya, ikhwan fillah azakumullah, saya pikir tentang masalah infak sedekah ini, ya Masya Allah, banyak sekali. Dan ingat ikhwas kalian, infak yang kita berikan berapapun jumlahnya, itu menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi, tasaddaq walau bisyikki tamrah, bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan sepotong kurma. Fa'innaha tasuddu minajai, karena sesungguhnya sedekah kalian itu bisa menghilangkan atau mengurangi laparnya orang. Wa tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara, dan bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Ya, jadi apa yang kita berikan itu akan menjadi penggugur dan pembersih dosa-dosa kita. Dan ikhwani fillah azakumullah, pertama kali yang akan kita lewati ketika kita meninggal di mana? Di alam kubur. Di alam kubur. Di alam kubur itu hanya ada dingin dan panas. Dingin dan panas saja. Maka di antara amalan yang bisa mendinginkan kuburan seorang hamba itu adalah sedekahnya. Yang bisa mendinginkan kuburan seorang hamba itu adalah sedekahnya. Kata Nabi, inna sadaqata la tutfi'u an sahibiha harral kuburi. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan panasnya kuburan seorang hamba. Bisa memadamkan panasnya kuburan seorang hamba. Dan jamaah sekalian, setelah kita dibangkitkan dari kuburan, kita akan digiring ke suatu tempat yang dikenal dengan padang mahsyar. Di situ jarak matahari dari kepala kita tinggal 1 mil, sehingga banyak manusia berkeringat ya, dan tenggelam dengan keringatnya. Dan pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada orang-orang yang akan diberikan naungan oleh Allah. Ada orang-orang yang akan diberikan naungan oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang bersedekah di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullun nasi fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah." Setiap manusia pada hari kiamat itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Akan berada di bawah naungan sedekahnya. Dan ikhwani fillah azzakumullah, setelah kita melewati medan hisab, kita akan melewati jembatan as-sirat, dan di situ tinggal ada dua pilihan, surga atau neraka. Kita tidak tahu kemana kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Bagaimana caranya? Dengan bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, istatiri minan nari walau bisyikki tamrah." Wahai Aisyah, ya Aisyah, kata Nabi, ya, jagalah dirimu, selamatkanlah dirimu dari neraka walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Ternyata sedekah dengan sepotong kurma itu bisa membentengi seorang hamba dari pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kami mengajak kepada ikhwas kalian untuk kita saling ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah taala, ya, mungkin 1-2 hari kita akan mengumpul dananya. Kita akan store dananya ke panitia 1 atau 2 hari ini. Maka kami menunggu dari ikhwan-ikhwan yang ingin berpartisipasi untuk menanam investasi akhirat, ya, untuk kebaikannya di dunia dan kebaikannya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Ya, kalau terlalu, ya, lama sekali jangan.